Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'idazam tarikatihi wa tarasawa khutabu jalan akhidatan islamiyyatan asasan fikrati wa minyatan i'amani wa bastarani ahdami. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dan. Wa qalallahu ta'ala bi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa makanan li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lakum khiyaratu min amrihim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Alhamdulillah, kita syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Zat pencipta semesta alam, segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memohon, kepadanya lah kita meminta tolong, karena kepadanya lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang suami yang paling baik, sahabat yang paling setia, orang yang memuliakan wanita, dan tentu saja beliaulah orang yang satu-satunya menunjukkan jalan kepada surganya Allah. Dan kiranya kalau kita mengikuti beliau, maka sampailah kita pada sebuah jalan surga. Dan apabila kita menyelisihi beliau, maka bersiap mengambil tempat di neraka. Dan mudah-mudahan kita semua di sini tidak hanya mengakui beliau sebagai Rasulullah dan sebagai Nabi yang terakhir, mudah-mudahan Rasulullah juga mengakui kita sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, walaupun awalnya cuma ibu-ibu saja yang diperkenankan, tapi ada penumpang gelap sebelah kanan. Tapi tidak ada masalah, karena bapak-bapaknya juga pengen dapat ilmu tentang wanita. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan sedikit sharing tentang best blessing to women. Jadi karunia terbaik tentang wanita. Ini adalah sebuah kajian yang pada awalnya kita bentuk karena banyak sekali rongrongan orang-orang feminis kepada kaum wanita, khususnya kepada remaja-remaja wanita. Jadi orang-orang barat, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walantato angkal yahudu walantasor hatta tatabi'a milatahum. Jadi tidak akan rido orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasrani sampai kemudian kita mengikuti milah mereka. Salah satu milah mereka bagi mbak-mbak sekalian, bagi akhwat-akhwat sekalian, adalah menyebarkan yang namanya feminisme, genderisme. Karena kenapa? Dianggap Islam sebagai agama yang itu membuat wanita jadi tertindas. Jadi begini ceritanya, teman-teman sekalian. Kalau kita bahas tentang wanita, sejarah wanita ini panjang. Makanya karena sejarahnya panjang, sampai-sampai dibuat sebuah lagu. Kan itu kan ya, ada nyanyian kan begitu, wanita dijajah pria sejak dulu. Nah, setelah saya mendengarkan lagu ini berkali-kali, muncul keanehan dalam benak saya. Dan saya sendiri juga bertanya-tanya, wanita dijajah pria sejak dulu. Yang saya tanya kan, siapa wanita yang kemudian mendidik laki-laki yang sampainya menjajah wanita? Paham dengan saya? Kan ibunya yang mendidik. Tapi kalau ibunya salah mendidik, ya pantas saja dia menjajah wanita. Berarti memang wanita ini spesial di dalam setiap peradaban, dalam setiap agama spesial. Sebagai info, kita kasih tahu, walaupun Islam adalah seorang sebuah agama yang diturunkan pada seorang laki-laki, dan tidak pernah dalam sejarah Islam itu Nabi adalah perempuan, tapi pertama kali yang beriman kepada Nabi Muhammad adalah seorang perempuan. Itu perlu dicatat. Karena itu kita bahas tentang perempuan dan sejarah panjangnya. Saya ingin cerita sedikit tentang sejarah awal tentang perempuan. Kita sedikit melangkah ke kebudayaan Yunani. Kebudayaan Yunani adalah termasuk peradaban yang paling tua. Dan peradaban ini memandang wanita itu adalah rendah. Saya bersusah payah nyari patung-patung yang bukan patung wanita, karena kalau patung wanita tidak pantas ditampilkan di sini, karena mengerikan sekali. Dan kalau teman-teman pernah ke Eropa, tidak hanya kemudian di museum-museum saja, tapi di gereja-gereja, kemudian di tempat ibadah, di sinagog-sinagog, itu tidak jarang wanita-wanita mulai dieksploitasi. Ngeri banget, kayak film porno beneran. Karena apa? Bentuknya patung lagi, tiga dimensi, telanjang dan sebagainya. Nah, dengan susah payah saya cari patung ini, yang kemudian gak menggambarkan wanita. Ini patung Dewa Zeus. Ceritanya di orang-orang Yunani, wanita memainkan peranan penting. Tapi tidak hanya kemudian memainkan peranan penting, tapi wanita juga dijadikan seolah-olah sebagai simpanan. Wajar kalau orang-orang Yunani akhirnya banyak buat patung tentang wanita, karena dicontohin oleh bosnya, Dewa Zeus ini kemudian berselingkuh. Nah, jadi selingkuh itu dicontohkan oleh dewa. Karena itu manusia selingkuh biasa, karena dewa juga selingkuh. Dewa Zeus di lukisan punya banyak anak. Hasil selingkuh, walaupun dia sudah punya istri, Dewi Hera, kemudian dia tidak cukup kemudian punya istri yang Dewi, dia cari istri yang mortal, manusia. Sehingga anaknya lahirlah kemudian Dewi Gas, manusia setengah dewa. Salah satunya jadi Hercules ini. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, ada Hercules, ada Perseus, dan sebagainya. Dan kemudian Raja Hercules. Beberapa kemudian orang-orang Yunani kemudian menggambarkan kisah-kisah perselingkuhan. Nah, ini karena saya tidak dapat lagi gambar yang lebih bagus, akhirnya saya sensor. Nah, ini adalah saya sedikit kriminalisasi gambarnya. Jadi ini gambar Dewi Aphrodite. Kalau dalam terminologi Romawi adalah Dewi Venus, Dewi kecantikan, yang kemudian awalnya dinikahkan oleh Dewa Zeus kepada saudaranya sendiri. Namanya Dewa Hephaestus. Hephaestus ini adalah dewa pandai besi. Kerjaannya di bawah dunia, kemudian pukul-pukul besi untuk dijadikan senjata. Baik oleh Dewa Zeus, Poseidon, atau Dewa Hades. Nah, ini yang kuat adalah kemudian Hephaestus. Tapi Hephaestus ini sayangnya wajahnya jelek banget. Nah, karena wajahnya jelek banget dan dia dipaksa dinikahkan sama ratu kecantikan sejagat, akhirnya ratu kecantikan sejagat gak terima dan mengikuti jejak bapaknya, berselingkuh dengan seorang dewa yang lebih maju. Nah, namanya Dewa Ares, dewa perang. Nah, jadi memang dari situ sudah kelihatan wanita itu memang kerjanya selingkuh atau diselingkuhi, kan gitu kan ya. Atau kemudian mereka mengeksploitasi segala hal yang berkaitan dengan wanita. Itu tradisi di Yunani. Jadi di Yunani wanita itu diperlakukan seperti sebuah budak belia. Kalaupun dia jadi dewa, tidak lebih yang diangkat di situ hanyalah unsur seksualitasnya belaka untuk dijadikan eksploitasi dalam bidang seks. Nah, jadi kira-kira itulah. Nah, bagaimana dengan peradaban yang lain? Lebih parah lagi di India. Di India, wanita itu dianggap seorang manusia rendahan yang hanya punya hak hidup selama suaminya hidup. Maka di situ ada tradisi yang namanya sati. Apa itu tradisi sati? Jadi kalau Anda sudah menikah sama seorang laki-laki, kalau laki-laki ini kemudian menikah, maka hak hidup Anda kemudian habis juga. Dengan kata lain, ketika kemudian laki-laki itu dibakar, maka Anda harus ikut dibakar juga. Itu tradisi sati di agama Hindu di India yang sampai sekarang masih ada. Karena itu kalau mau pilih-pilih orang Hindu, sorry, kalau mau nikah sama orang Hindu di sana, harus pilih-pilih dulu dia penyakitan atau enggak ini suaminya. Kalau penyakitan bisa bahaya. Kenapa? Karena dia mati duluan, berarti ikut mati juga istrinya. Nah, ini kemudian adalah hak hidup seorang kemudian wanita Hindu di zaman-zaman dulu. Sama seperti kemudian zaman-zaman yang lain, kemudian ini diceritakan dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Jadi dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Talmud itu dijelaskan, seorang laki-laki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan, karena tidak menjadikanku seorang kafir, seorang wanita atau budak belia. Jadi wanita itu sebuah kutukan, paham ya dari saya? Jadi sebuah kutukan untuk menjadi seorang wanita. Kasihan banget, karena saya kemudian bersyukur tidak dijadikan seorang wanita. Terus yang wanita doanya apa? Saya bersyukur karena saya sudah dikutuk jadi seorang wanita. Harusnya kan enggak. Nah, tapi itu yang terjadi. Nih, bila lelaki Yahudi yang telah dewasa bersetubuh dengan anak perempuan, maka itu tidak mengapa. Ini salah satu dalam kitab mereka. Wajar kalau perlakuan mereka terhadap wanita itu bukan perlakuan yang adil. Di zaman Romawi, sama, enggak ada bedanya. Wanita sekadar dijadikan objek seksual. Dalam kemudian tradisi orang-orang Kristen, hampir-hampir sama. Seperti yang kita tahu, Kristen itu kan adalah sebuah agama yang dilegalisasi dalam rangka orang-orang Romawi. ketika orang Romawi memperlakukan wanita dan Kristen kemudian diadopsi oleh orang-orang Romawi, maka orang Romawi melanjutkan tradisi mereka untuk membuat perempuannya adalah kelas bawah. Dengan cara apa? Dengan dalil agama. Jadi begini ceritanya. Sudah ada yang pernah dengar kenapa manusia turun ke dunia? Sudah, diusir dari surga, betul begitu? Itu pemahaman manusia zaman sekarang, termasuk umat muslim. Saya katakan kita gak pernah diusir. Orang Kristen yang merasa diusir, kita gak pernah diusir Allah. Loh kok bisa? Baca buku saya bab 5, promosi. Ini serius, kita gak pernah diusir. Kenapa kita gak pernah diusir? Saya jelaskan secara singkat, tapi begini ceritanya. Di dalam terminologi agama Kristen, wanita itu memakan buah yang dilarang Tuhan makan. Dan gara-gara itu dia buat suaminya juga makan, karena itu mereka turun ke dunia, diusir oleh Tuhan. Tuhan yang ngamuk dan tidak memaafkan Adam dan Hawa. Karena itu muncul yang namanya dosa asal, dosa waris. Itu gara-gara dosa Adam dan Hawa di surga, mereka tidak dimaafkan Tuhan, maka sampai ke kita karena dosa waris. Itu kata orang Kristen, diusir mereka dari surga gara-gara gak mau dengerin Tuhan. Tapi kalau kita berbeda, kalau kita di dalam Al-Quran buka surat Al-Baqarah 30-38. Di situ Allah katakan, wa irkola robu kalil malaikati ini jaidun firati kalimah. Berkatalah Allah kepada para malaikat, kami hendak menjadikan di muka bumi ini seorang kalimah. Berarti Allah dari awal pengen menjadikan kalimah di mana? Muka bumi, bukan di surga. Dengan kata lain, Allah memang berencana menjadikan kita itu di dunia. Kejadian di surga itu kejadian biasa. Agar kita belajar bahwa manusia itu kerjaannya pasti maksiat. Dan kalau dia maksiat, segeralah taubat dengan Allah, karena Allah pasti memaafkan manusia. Dan jangan buat lagi kesalahan. Kan gitu kan ya? Itu sebuah tanda pembelajaran. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen ceritanya, Adam dan Hawa tinggal di surga, kemudian mereka disuruh, jangan makan buah pohon ini. Judulnya buah pohon pengetahuan, kalau dalam kitab Genesis di orang-orang Kristen. Setelah dipujuk oleh setan, setan bilang, Tuhanmu bilang apa? Gak boleh makan buah yang ini. Lah kenapa gak boleh, kata setan? Hawa bilang, kalau kami makan, kami bakal mati, kata Tuhan. Tuhan bilang, kalau lo makan, kamu akan mati pada saat itu juga. Maka kami gak boleh makan, karena kami pasti mati. Lalu kemudian setannya bilang, bohong Tuhan itu, kamu gak akan mati. Justru kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan sama kayak Tuhan. Tuhan takut kamu saingin, makanya dia gak boleh kamu makan. Akhirnya Hawa tergoda. Dia makan buah pohon ini, kemudian diberikan pada Adam. Dua-duanya kemudian langsung sadar bahwa mereka sedang telanjang, langsung tutupin auratnya pakai daun-daun di surga, dan kemudian mereka punya pengetahuan. Itulah ceritanya. Maka di situ di Alkitab, Tuhannya bohong. Tuhannya bilang kalau makan mati, ternyata makan gak mati. Yang benar setan atau Tuhan? Setan yang benar. Ternyata dia gak mati, malah punya pengetahuan. Nah, cerita ini dijadikan guyonan oleh Steve Jobs, pemilik Apple, yang kemudian lambangnya itu dibuat apel digigit. Karena cerita dalam Alkitab itu diyakini buah pengetahuan itu adalah apel, maka apel digigit itu lambang punya manusia punya dosa yang pertama, human first sin. Manusia punya dosa yang pertama ketika dia makan buah pengetahuan, dia dapat teknologi. Artinya apa? Dia bisa menyayangi Tuhan dengan teknologi. Nah, ceritanya begitu. Jadi itu pengetahuan pertama manusia. Jadi guyonan Steve Jobs kepada kaum gereja. Nah, itu kemudian cerita diusir. Tapi tidak hanya cerita diusir. Ceritanya di situ, mulai sejak saat itu seluruh rohaniwan gereja percaya bahwa wanita adalah perangkap setan. Jadi itu kata mereka, kata uskup yang ada di Roma, wanita itu perangkap setan. Kenapa? Setan gak bisa ganggu kita laki-laki. Karena dia gak bisa ganggu kita, maka dia ganggu wanita. Gara-gara wanita lah kita turun ke dunia. Nah, jadi gara-gara begitu. Dulu ketika saya kuliah di IPB, biasa ya, ketika kuliah kan rame, tempat keluarnya cuma satu. Jadi otomatis kan kalau keluar kan berputar. Nah, kalau cewek-cewek pas mau keluar, ladies first. Teman saya bilang, ladies first, gara-gara lu atau gua turun ke dunia aja. Nah, jadi perempuan disalahkan seperti itu di dalam agama Kristen. Karena yang menyebabkan turunnya manusia ke dunia adalah perempuan yang dia selalu mengikut godaan setan. Sejak saat itu terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Terjadi pembakaran terhadap perempuan-perempuan yang dianggap sesat. Karena di zaman itu sebelum Renaissance, perempuan-perempuan kan tercerahkan oleh Islam. Saya cerita kemarin tentang 1453 tentang takluknya Konstantinopel. setelah kakuhnya Konstantin Nobel, deras arus pemikiran ke arah barat dari orang-orang Islam, menyadarkan sebagian besar orang barat. Nicolaus Copernicus sadar karena Islam, Galileo Galilei sadar karena Islam, Fibonacci sadar karena Islam. Kemudian setelah mereka mengambil pemikiran Islam, mereka sebarkan ke seluruh Eropa bahwa kita ini setara, bahwa tidak ada yang dilahirkan di antara kita untuk jadi Buddha, tidak ada yang dilahirkan dengan kita untuk jadi proletar. Apa bedanya raja dan kita? Tidak ada beda sama sekali. Akhirnya perempuan-perempuan belajar, dan karena belajar itulah mereka dijuluki penyihir. Coba lihat bahasa Inggrisnya penyihir laki-laki apa? Penyihir laki-laki magician, wizard, keren kan? Keren. Penyihir perempuan witch. Tahu witch itu apa? Itu hinaan itu. Witch dasar penyihir kan? Nah, itu hinaan. Artinya apa? Kenapa dikatakan witches? Itu adalah sebuah kata yang bermacam negatif. Karena pada saat itu perempuan-perempuan dianggap sebagai container of Satan, perangkap setan, sehingga mereka harus disucikan dengan cara dibakar kemudian dikasih salib. Kurang lebih sekitar 10.000 orang dibakar di tiang kemudian bakaran karena mereka dianggap seorang penyihir. Jadi gini ceritanya, ada seorang yang belajar kimia nih, lihat ya, ini larutan kuning, terus jadi kuning, penyihir tangkap atau bakar, gitu lah. Terjadi di sana seperti itu, sehingga orang-orang Kristen menganggap cewek itu memang warga negara kelas 2. Mereka tidak boleh ngajar, mereka tidak boleh jadi imam, mereka tidak boleh berbuat apapun dalam terminologi ibadah orang-orang Kristen. Inilah kemudian nasibnya wanita. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, wanita ditindas, wanita dijajah, wanita boleh dijadikan objek seksual dan sebagainya. Kalau sekarang kira-kira begini. Nih, ada yang kurang nggak di gambar ini? Apa yang kurang? SPG, betul begitu? Ini juga susah nih nyari gambar ini. Jadi kalau Anda tulis postcard, itu sulit banget nyari gambar yang kemudian nggak ada ceweknya di situ, kan itu kan ya? Dan ceweknya super seksi, kan itu kan ya? Nah, kita nggak tahu sampai sekarang apa hubungannya antara busi dengan paha wanita. Apa hubungannya ban dalam dengan dada wanita, kan itu kan ya? Nanti lihat nggak tinggal bengkel-bengkel itu? Ada kemudian iklan busi, kemudian di sana ada paha wanita, pernah lihat nggak? Gak pernah lihat ya, pasti gak pernah nampil ban motor itu. Ada itu busi paha wanita, kemudian ban dalam dengan dada wanita, apa hubungannya? Tapi itu dihubung-hubungkan, wanita tetap jadi objek seksual. Setiap kemudian orang-orang mau mencari pegawai wanita, pasti kemudian syarat-syaratnya sudah berpengalaman 2 tahun, di atas 18 tahun. Dan yang terakhir apa? Berpenampilan menarik. Kenapa? Anda dijadikan barang jualan, dieksploitasi. Paham kira-kira saya? Nah, kalau itu kita lihat, bagaimana dengan zaman sekarang ini? Coba kita lihat. Ini iklan yang saya ambil juga ya. Jadi kemudian salah satu stasiun TV, iklan makanan anak-anak. Iklan makanan anak disandingkan dengan orang yang kemudian berbaju seksi dan kemudian menunjukkan hal-hal yang tidak pantas. Kira-kira. Nah, kalau ini kita lihat, ini makanan anak kecil. Bagi anak kecil dari awal diajarin seperti begini, sehingga wajar ketika ke depan mereka jadi orang-orang yang mendewakan badan. Ini kemarin baru terjadi. Jual kambing dan sapi kurban. Serius. Ini yang jualannya. Coba kita lihat. Jualan kambing dan sapi kurban. Bapak-bapak tenang nih kalau beli di tempat yang begini. Nah, betul. Dan yang lebih banyak itu menyedihkan. Karena kita mau nangis ketika melihat itu. Kenapa? Jual sapi dan kambing kurban untuk beribadah di dalam Islam. Yang jualan kayak begini dan yang beli banyak. Coba bayangkan. Apa hubungannya sapi sama cewek? Coba bayangkan. Gitu kan ya? Sekarang kita merasa aneh. Dan wanita mau-maunya dieksploitasi. Dulu wanita dieksploitasi. Dulu wanita dijajah, sekarang wanita yang mengeksploitasi dirinya sendiri dan mau dijajah. Dalam standar film Hollywood, ada 3 yang menjadi aspek wajib di dalam sebuah film. 1, ada action. 2, ada yang namanya suspense, ada yang namanya kemudian orang jadi curiga-curigaan. Yang ketiga, ada unsur seks. Dan itu selalu dipakai wanita. Lihat di YouTube coba. Barang-barang yang berkaitan dengan barang wanita itu tidak akan kemudian fail untuk mencapai viewer ratusan bahkan jutaan. Betul begitu? Lah kenapa? Karena itu selalu menarik untuk dibahas. Ini sebuah kemudian mainan maksiat dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Begitulah yang terjadi tentang wanita zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau kita lihat, ini yang ceritanya. Kenapa bisa terjadi feminisme? Jadi kita jelasin begini ceritanya. Yang namanya feminisme itu terjadi karena dulu kan ada yang namanya sekulerisme dan Nasraniin, orang-orang Nasrani. Mereka ini kan menyebabkan yang namanya bias gender, kayak tadi. Gara-gara lo gua turun ke dunia, gara-gara wanita kita turun ke dunia. Wanita itu perangkapnya setan, sehingga wanita diperlakukan buruk oleh laki-laki. Karena diperlakukan buruk oleh laki-laki, jadilah yang namanya muncul gerakan feminisme. Apa itu gerakan feminisme? Gerakan yang berusaha agar perempuan itu setara dengan laki-laki, karena dianggap perempuan tidak setara dengan laki-laki. Apalagi kemudian bisa kita lihat, nih, akhirnya muncul tuduhan-tuduhan marginalisasi Islam terhadap perempuan. Misal, hukum waris, wanita dapat 1, laki-laki dapat 2. Nggak adil dong Islam, masa wanita dapat 1, laki-laki dapat 2. Kan kita kan makhluk yang sama. Protes, apalagi talak pada kekuatan laki-laki. Laki-laki boleh talak, wanita nggak boleh talak. Poligami, wanita tidak boleh poligami, laki-laki boleh poligami. Apalagi saksi wanita dibanding pria. Kalau laki-laki cuma perlu 1, wanita saksinya perlu 2. Dan sebaliknya, pemukulan terhadap perempuan diperbolehkan di dalam Islam, dan politik perempuan dibatasi. Ini semua dijadikan alasan bahwa Islam agama yang memarginalisasi perempuan, mendiskriminasi perempuan. Maka tahun 2007 kemarin, Siti Musdah Mulia muncul dengan draft counter legal draft. Jadi bagaimana caranya mengkompilasi hukum Islam jadi kompilasi yang modern. Jadi orang Islam katakan tafsir yang zaman sekarang sudah tidak relevan, kata mereka. Karena ini tahun 2007. Karena itu kita perlu tafsir yang baru. Apa yang mereka usulkan? Perempuan juga punya hak talak. 1. 2. Perempuan juga punya hak untuk menikah lebih daripada 1. Kemudian perempuan punya masa idah, laki-laki juga punya masa idah. Nah, jadi mereka kemudian usulkan. Memang agak lucu, tapi memang aneh itu orang-orang. Tapi itu kemudian yang mereka usulkan. Inilah yang mereka usulkan karena mereka menganggap laki-laki itu menindas wanita dan wanita menindas pria. Suatu hari saya pernah ditanya oleh wartawan yang wawancara saya di TV, dan dia bilang begini, "Sat, kayaknya Islam tuh membuat wanita tuh terasa rendah, menomorduakan wanita." Saya katakan, siapa yang bilang begitu? Ini orang-orang feminis yang bilang. Oke, saya tanya begini, feminis munculnya di mana? Munculnya feminis di mana? Islam. Dunia Islam gak pernah muncul feminis. Munculnya feminis itu di dunia barat. Artinya apa? Orang barat, wanitanya merasa tidak kuat dengan aturan mereka, maka muncullah feminisme. Islam tidak pernah muncul feminisme karena perempuan sudah merasa konten, merasa kuat dengan agama mereka. Tapi barat meracuni kita dan seolah kita jadi tidak kuat. Kalau gitu kita bahas. Pertama-tama ingin kita bahas dulu, pria dan wanita sama gak? Pria wanita sama gak? Beda atau sama? Oke, kalaupun kemudian kita bilang beda, harus ada buktinya. Betul atau tidak? Sekarang kita kemudian buka buktinya. Ini caranya. Ini adalah di depan ada sebuah gambar. Karena laki-laki sudah ada, kita manfaatkan juga. Bapak-bapak siap untuk dimanfaatkan, Pak? Diminta tolong, Pak, sebentar. Siap ya? Oke, tapi syaratnya, Pak, ngomongnya harus keras. Karena ini tes beda antara laki-laki dan wanita. Yang bapak diam, saya mau minta bapak-bapak menyebutkan. Di depan nanti akan muncul sebuah kalimat-kalimat, kata-kata. Tolong sebutkan hurufnya. Ya Pak ya? Tolong sebutkan hurufnya. Siap? Agak keras sedikit Pak. Siap? Harus beramai-ramai bareng-bareng. Siap? Oke, sebutkan apa Pak? Hurufnya. Gak boleh pakai mikir. Apapun yang muncul, tolong teriakkan dengan keras. Bukan sorry. Tolong teriakkan dengan keras. Warnanya, bukan hurufnya. Warnanya apa? Warnanya. Siap? Oke, keras-keras ya. Jangan pakai lag. Jangan pakai mikir. Langsung sebutkan aja. Warnanya. Oke. Oke, terima kasih. Pelan. Ya, sekarang yang bapaknya sebutkan warnanya. Warnanya. Warnanya. Warnanya. Warnanya. Warnanya. Bukan tulisnya warnanya. Oke, untuk warnanya. kita. Kalau pas laki-laki, mereka perlu mikirnya panjang. Enggak kelihatan pusat, itu lebih bagus. Justru kalau ada gagetan, itu lebih bagus lagi. Tes-tes ini, ternyata yang paling bagus kemudian dalam tes ini adalah anak TK. Anak TK enggak pernah salah nyebutin warna. Kenapa? Karena mereka enggak bisa baca. Makanya kalau anak TK enggak bisa baca, itu lebih bagus nyebutin warnanya. Jadi gini ceritanya. Otak manusia itu katanya berbeda. Ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kiri itu membaca huruf, membaca tulisan. Sedangkan otak kanan, membaca warna. Maka kiri dan kanan itu bekerja berbeda-beda. Jadi saat Anda kemudian baca ini, Anda jadi bingung mau baca kata-kata atau mau baca warna. Makanya laki-laki selalu tidak berhasil dalam tes ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya saraf penghubung sebesar perempuan yang hubungan otak kiri dan otak kanan. Jadi laki-laki itu konsepnya dia monotasking. Kerjaannya cuma satu, nggak bisa bareng-bareng. Kalau dibareng-barengin, dia jadi stres. Itu yang menjelaskan kenapa kalau ada orang yang sudah bersuami, suami lagi nyetir, jangan diajak ngomong. Mana dia? Lagi nyetir. Kamu ini tahu nggak sih jalan? Kalau nggak tuh nanya lah sama orang. Kamu tahu nggak sih? Jangan kita udah balik lagi. Apa kata suami? Diam deh, sebentar saya lagi mikir. Karena dia nggak bisa mikir dua, kan? Perempuan itu bisa mikir dua karena otak kiri dan otak kanannya itu bisa nyambung. Laki-laki tidak, karena itulah laki-laki sulit membedakan. Perempuan telepon sampai nonton TV sampai urus anak bisa aja sampai masak gitu ya. Bisa multitasking. Itu beda laki-laki dengan wanita. Wanita dan laki-laki selalu berbeda. Dalam susunan saraf pun mereka juga berbeda. Maka wajar perempuan bisa multitasking, laki-laki enggak bisa karena memang fitrahnya begitu. Nah, karena itulah banyak hal yang menjadi konsekuensinya. Karena perbedaan struktur otak menyebabkan penglihatan kita juga berbeda. Ini ceritanya. Laki-laki itu kalau melihat itu sudutnya itu sempit. Menurut penelitian ini ceritanya. Kalau perempuan itu sudutnya lebar dari ujung ke ujung sampai 180 derajat. Nah, tapi yang laki-laki sudutnya sempit. Lah makanya kalau laki-laki sama wanita, suami istri lagi jalan pergi ke mall, kalau suaminya melirik perempuan yang lain, istrinya pasti tahu. Seperti memulai dan kemudian menolakkan kepala gitu. Kan dia bisa melihat. Sebenarnya wanita itu sama seringnya melirik laki-laki yang lain. Cuma gak ketahuan kan. Dia sudah hebat. Jadi dia ngeliat ke situ, tapi dia perhatiannya ke sini. Nah itu sebenarnya wanita. Jadi itu bedanya. Nah kenapa? Ini membuktikan kepada kita bahwa secara fungsi laki-laki dan wanita berbeda. Perempuan itu kemudian diharuskan mengetahui sekeliling dia. Kan umu warobatul baik. Kan ibu dan sebagai pengatur rumah tangga, dia harus ngawasin tuh rumahnya dari bahaya-bahaya, anaknya di mana, kemudian dia kerjain apa, itu cocok benar. Kalau laki-laki dia fokus pada tujuan, ketika dia lagi berburu dia harus fokus pada satu tujuan, ketika dia lagi bergerak dia harus fokus pada satu tujuan. Makanya laki-laki itu pusing kalau diajak belanja, paham gitu? Karena dia harus memperhatikan banyak hal, itu pusing gitu kan ya. Nah ini adalah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, nih wanita 4-6 kali secara penelitian lebih sering menyentuh sesamanya dibandingkan dengan pria. Pria jarang bersentuhan dengan sesamanya. Kalau perempuan sering bersentuhan karena kulit wanita lebih tipis daripada kulit laki-laki. Karena itu perempuan lebih sensitif pada sentuhan. Karena itu senang menyentuh-nyentuh. Nah, kalau laki-laki enggak senang menyentuh-nyentuh. Contoh, lihat aja deh. Kalau perempuan di kampus pergi ke WC, berapa orang perginya? Kampung pergi. Yang pergi ke WC satu, tapi bergandengan berlima. Jadi pergi ke WC ini gandengan. Coba bayangkan, kalau laki-laki pergi ke WC gandengan. Untuk bergandeng-gandengan bersentuh-sentuhan, tapi kalau perempuan pasti pengen bersentuh-sentuhan. Contoh nih, ini dimanapun nih, kalau cewek lagi foto pasti pegang-pegang. Kalau ada laki-laki kira-kira kalau foto begini kira-kira. Pengumuman untuk pemilik mobil AB1438JZ, tolong dipindahkan karena pemilik rumahnya mau keluar. AB1438JZ. Siapa? Mohon dipindahkan sekarang karena pemilik rumahnya mau keluar. Terima kasih. Ada? Kalau nggak ada kuncinya di sini. Oke, baik. Ada? kita lanjut. Nah, berarti kalau punya cowok gini itu pasti aneh. Contohnya, kalau cowok kemudian foto itu pasti begini kan ya. Nah, nggak pegang-pegangan dia. Dia pegang-pegangan jadi aneh. Dia pasti merasa cool gitu keren gitu kan. Jadi dia nggak pegang-pegangan. Secara kemudian saraf laki-laki dan wanita berbeda. Kita tidak pernah sama. Dan kalau kita sama malah jadinya menjijikkan. Aneh kalau laki-laki tidak begitu fotonya. Nah, kalau itu kita lihat lagi ini. Laki-laki dan wanita beda dalam hal bicara. Wanita perlu bicara banyak, laki-laki tidak perlu bicara banyak. Bedain aja. Anak 3 tahun atau sama-sama 4 tahun deh, sama-sama baru pulang sekolah. Beda enggak kira-kira orangnya? Pasti beda. Laki-laki coba tanya, adik-adik kita masih kecil itu laki-laki. Habis dari mana? Sekolah. Sekolahnya enak enggak? Ya. Pelajaran di mana? Bagus. Terus gimana? Lumayan. Dalam melafalkan sebuah kata itu sebuah fitrah yang sudah Allah berikan. Sedangkan laki-laki tidak. Wanita perlu untuk bicara. Wanita Italia berbicara 20.000 kata per hari, paling gudes. Barat berbicara 16.000 kata per hari. Sedangkan pria rata-rata cuma berbicara 7.000 kata per hari. Paham? Jadi kalau nanti suatu hari sudah bersuami istri, pahamilah, saat laki-laki itu pulang ke rumah, mereka tidak mau ngomong lagi. Karena datanya sudah habis 7.000. Jadi jangan diajak ngomong lagi. Mereka cuma pengen baca, nonton, tidur, dan selesai. Tapi perempuan sering ngomong, gimana tadi di kantor? Biasa. Aku di kantor biasa? Iya, lumayan. Kerjaan aku gimana? Ya, begitulah seperti yang kemarin. Jadi gak mau diajak ngomong gitu. Karena sudah jatahnya sudah habis. Sedangkan perempuan perlu untuk bicara. Karena itulah perempuan itu wajib cerewet. Perempuan cerewet itu bukan sebuah aib. Perempuan cerewet itu adalah calon istri yang baik dan calon ibu yang baik. Kenapa? Bayangkan kalau ibu gak cerewet, gimana jadinya anak-anak kan itu kan ya? Contoh, pernah lihat gak bapak sama anaknya lagi jalan? Nah, kan anak-anak kan selalu nanya kan ya, rasa ingin tahunya kan besar. Apa? Kenapa daun berwarna hijau? Karena dari sana juga sudah begitu. Karena Tuhan menciptakan begitu. Tapi kalau sama ibu bilang gak? Pak, kenapa? Kenapa daun berwarna hijau? Karena ada klorofil. Klorofil itu apa? Zat hijau daun. Kenapa daunnya berwarna hijau? Karena panjang gelombangnya segini. Tapi panjang gelombang apa? Jurusin samping apa? Panjang. Bayangkan kalau perempuan kemudian hemat kata kayak laki-laki. Ujungnya jawabannya karena memang dari dulu sudah begitu. Bayangkan anaknya jadi kayak apa? Kan itu kan ya? Maka perempuan perlu cerewet. Istri perlu cerewet. Ibu perlu cerewet untuk mengajarkan anak-anaknya. Allah itu adil. Memberikan wanita kemampuan bicaranya banyak. Karena wanita harus mengajari anak-anaknya. Kita berbeda. Apalagi perbedaan ini. Dalam kondisi terdesak, laki-laki akan bertindak tanpa berpikir. Sedangkan perempuan akan ngomong tanpa berpikir. Makanya penghuni LP itu 90% adalah laki-laki. Karena dia pukul orang dulu baru ngomong. Dilihat-lihat dulu, sedang. Kapan dulu lihat-lihat gua? Ngomong, pukul dulu. Nah, itu kemudian perempuan laki-laki. Perempuan yang kemudian sering mendatangi terapis karena stres. Banyak galau, itu perempuan. Karena dia ngomong dulu baru mikir. Nah, itu permasalahan perempuan. Nah, kalau itu kita lihat lagi. Perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan dia tertarik pada emosi. Laki-laki tidak tertarik pada emosi. Laki-laki tertarik pada tujuan. Makanya laki-laki pusing setelah 20 menit berbelanja. Itu menurut survei. Ya, saya katakan surveinya salah. Karena saya pusing setelah 15 menit berbelanja. Jadi ketika pinjamnya bilang, Pi, anterin ke Tanah Abang dong? Boleh. Api anterin aja ya. Terus api pergi ke tempat yang lain. Kan itu kan. Baru kemudian saya jemput nanti kalau dia sudah selesai. Kenapa? Perempuan itu kemudian belanja. Yang dicari itu bukan barang. Yang dicari itu adalah belanjanya sendiri. Paham gitu selesai. Datang belanja bawa 15 alat yang harus dibeli. Dia pulang dengan membawa 20 alat yang tidak ada salah satu pun di dalam listrik. Paham gitu selesai. Jadi kadang-kadang aneh. Itu yang mau dia gini kan itu apa sebenarnya? Nah karena memang yang diinginkan yang belanja itu aja. Jalan-jalan, kemudian emosional yang terlibat di sana. Ada kemudian yang dia ingin. Pria bersaing, wanita bekerja sama. Pria lebih tertarik pada benda dibandingkan wajah. Sedangkan kalau bayi perempuan tidak. Dia lebih tertarik emosi daripada kemudian yang lain. Ini yang diomongkan. Kebanyakan yang diomongkan adalah laki-laki olahraga. Kemudian teman-teman pria membicarakan sedikit, wanita lebih banyak. Jadi hubungan lebih banyak dibicarakan oleh wanita daripada laki-laki. Ini juga sama. Ini setelah disurvei dari segi pekerjaan. Lihat nih, bahasa apapun yang menguasai siapa? Perempuan. Itu adalah bukti bahwa kemampuan bahasa perempuan lebih hebat daripada kemampuan bahasa laki-laki. Karena secara saraf memang sudah begitu. Tapi untuk pelajaran-pelajaran ruang, maka laki-laki menguasai. Itu lihat tuh, fisika, teknologi, informatika, semuanya laki-laki. Yang berkaitan dengan teknologi ruang, laki-laki yang mengungguli. Karena fitrahnya juga begitu. Contoh, lagi naik mobil di jalan. Ada orang nyetirnya gak benar. Apa pikiran-pikiran? Ini cewek yang nyetir kan? Jadi memang kemampuan ruang wanita itu tidak sehebat laki-laki gitu loh maksudnya. Karena logikanya lebih tinggi laki-laki. Nah kalau itu kita lihat, samakah pria dan wanita tidak sama. Tapi itu bukan menjadi satu kemudian air, satu kemudian lebih tinggi. Tidak, tapi dimaksudkan oleh Allah bahwa wanita dan laki-laki mesti bekerja sama untuk sampai satu tujuan. Karena enggak ada yang perfect. Jadi pahami kira-kira saya, itulah kemudian laki-laki dan wanita, baik ketaatan dan ibadah kepada Allah. Sebaliknya, feminisme tidak menganjurkan begitu. Feminisme menganjurkan kita harus sama, karena itu muncullah hal-hal yang tidak diinginkan. Apa? Nih, angka aborsi dan kekerasan meningkat. Gara-gara apa? Gara-gara wanita pengen disejajarkan dengan pria. Kalau kemudian kita lihat di Inggris kemarin, ada seorang perempuan yang dia nge-seks dengan 11 laki-laki yang berbeda dalam satu hari. Ketika dia ditanyakan, kenapa berbuat seperti itu? Kalau laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan gitu kan ya? Nah ini muncul akhirnya, angka kegagalan pernikahan, ada aborsi dan sebagainya, angka kemudian perselingkuhan, penyakit seks bebas, banyak sekali. Nih, broker home, nih, tempat penitipan anak, karena orang tua sudah buta dengan yang namanya feminisme. Mereka dikatakan, laki-laki tidak boleh dijajah oleh, perempuan tidak boleh dijajah oleh laki-laki. Salah satu metode penjajahan laki-laki adalah dengan bekerja dan mencari uang. Dan wanita tidak punya uang, karena itu dia dijajah. Maka feminisme menggagas, perempuan harus mandiri, perempuan harus bekerja. Karena bekerja, anak-anak terlantar. Muncul tempat penitipan anak yang orang-orang kemudian berpikir kayak di Jakarta, berpikir seperti karyawan sama bos. Kalau saya sudah bisa cari duit, ngasih anak saya kemudian tempat sekolah yang bagus, saya tidak perlu mendidik dia lagi. Nah, ini kemudian yang muncul. Karena apa? Muncul kemudian kehilangan figur ibu. Ketika kehilangan figur ibu, itulah laki-laki yang nantinya akan menjajah wanita. Karena dia nggak bisa lihat figur ibu itu seperti apa, gitu maksudnya. Yang kemudian menyayangi dia, yang memberikan dia dengan perhatian, sehingga itu menghalangi dia untuk berjuang tidak ada terhadap wanita, gitu loh. Maka orang-orang muncul sekarang yang jahat terhadap wanita. Masa kecilnya perlu kita pertanyakan, ibunya sudah mencontohkan belum bahwa dia harus menghargai seorang wanita. Nah, setelah muncul anak-anak berkembang, muncullah perselingkuhan. Nih, lihat nih. Ayah berkawin sama ayam, anaknya setengah kucing. Maka dia dimarahi. Kenapa anaknya bisa setengah kucing? Nah, karena terjadi perselingkuhan. Muncul banyak hal-hal seperti itu. Jangan aneh kemudian di Jakarta ada klub yang namanya klub swing. Tahu klub swing? Itu gara-gara emansipasi juga itu. Artinya apa? Perempuan dan laki-laki dibilang sama. Di satu klub itu kita datang membawa istri. Di klub itu orang-orang datang semua membawa istri. Lalu swing, saling gantian. Serius itu. Nah itu kemudian karena apa? Sebuah masyarakat yang rusak. Karena perempuan dianggap tidak lebih daripada sekedar objek seksual. Di Jepang itu mengerikan. Orang bilang, tuh Ustaz coba lihat tuh, gak perlu Islam untuk Jepang jadi rapi. Tuh lihat rapi banget, islami banget, akhlak banget. Saya bilang itulah mental terjajah. Bilang negeri Jepang lebih islami daripada Indonesia atau lebih menerapkan Islam. Saya katakan, dia cuma lihat luarnya doang, rapinya doang, kerennya doang. Tapi gak tahu di dalamnya, orang bunuh diri 100 ribu setiap tahun. Berapa? 300 ribu setiap tahun. Satu hari ada 66 orang bunuh diri. Ketika saya pergi ke sana, ada sebuah kereta yang kemudian diferensiasi keretanya adalah kami bisa membersihkan kalau ada orang yang bunuh diri 20 menit saja. Tidak seperti kereta yang lain perlu waktu 1 jam. Diferensiasinya begitu, karena saking banyaknya orang bunuh diri. Coba bayangkan, laki-laki di sana menindas wanita dan wanita dijadikan objek eksploitasi seksual. Bisnis esek-esek di Jepang memperoleh setiap tahun 400 triliun. Berapa? 400 triliun. Tahu APBN kita berapa? APBN kita targetnya 900 triliun. Yang terrealisasi 700 triliun. dikorupsi setiap tahun 321 triliun. Sisanya sekitar 380-an. Itulah APBN kita. Jauh lebih rendah daripada bisnis esek-esek di Jepang. Wanita dieksploitasi. Bisa dibahami dengan saya mengerikan. Apalagi kemudian yang terjadi? Nih, workaholic. Wanita kemudian dianggap mulia, dianggap hebat kalau dia kemudian sudah muncul food, fun, and fashion-nya. Kita dijaga dari food, fun, and fashion. Wanita itu adalah genderisme itu kemudian membuat wanita merasa dia sudah sejajarkan dengan laki-laki. Dan berarti karena itulah dia tidak perlu peduli apapun kecuali menyenangkan laki-laki. Loh, kok begitu? Ya gitu lah memang adanya. Coba kita lihat. Ada orang kemudian tidak kerudungan, kemudian ditanya, kenapa dia tidak kerudungan? Karena kerudungan membuat saya kemudian tertindas, membuat saya kemudian terkekang. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah lipstick, sanggul, pergi ke salon, kemudian itu membebaskan? Itu lebih mengerikan lagi. Kandidatnya, harus pergi, harus kemudian bersikap, harus berdandan yang bagus, harus berpakaian yang kemudian bagus untuk menyenangkan laki-laki. Pertanyaan saya, kalau wanita berpakaian seksi, itu untuk siapa sebenarnya? Dia bilang untuk kemudian perwujudan diri sendiri. Self-expression, saya katakan tidak. Dia pasti berbuat begitu untuk diperhatikan laki-laki. Makanya aneh, kadang-kadang ada orang berpakaian seksi, kemudian ketika naik kangkok, ininya ditutup. Kan ditanya, kan kalau kemudian dia sudah buka, dia sudah buka aja sekalian. Gitu kan? Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya aneh. Dia kemudian membuat sesuatu yang itu adalah dilihat orang lain. Gitu, kan? Dia berbuat itu untuk dilihat orang lain. Demi keridhaan orang lain, bukan keridhaan Allah. Food, fun, and fashion. Zaman dulu ibu-ibu sekalian, yang sudah sekarang sudah agak senior. Zaman dulu ketika baca maghrib, kemana? Masjid, belajar baca Quran. Zaman dulu ketika cewek ada kelihatan kemudian daleman, dibilang apa? Cewek gak benar. Zaman sekarang kelihatan daleman, tren. Betul begitu? Kalau gak kelihatan dalemannya, gak tren. Karena itulah, sudah diperbudak oleh food, fun, and fashion. Wanita disuruh untuk memikir agar menyesuaikan diri seperti apa cantik yang menurut barat pikir. Nah, kan itu ya, muncul krim-krim anti penuaan. Wih, berarti yang cantik itu yang kalau gak tua-tua. Ngeri juga kalau gak tua-tua. Itu yang dikatakan sebagai sebuah kecantikan. Cantik itu putih, kalau zaman sekarang. Muncul suntik pemutih lah, suntik kemudian apa namanya, ya ada pemutih, ada deterjen dan sebagainya. Kalau seperti itu, gak kenapa karena cantik diidentikan dengan badannya. Kita dipaksa dengan cara pikir barat untuk menyenangkan laki-laki sebenarnya, bukan untuk menyenangkan wanita. Buktinya apa? Nih, coba lihat nih. Wanita, emansipasi, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan itu sudah biasa. Di negeri-negeri yang lain itu sudah biasa. Coba, apa diharapkan pada seorang ibu-ibu yang semacam ini ketika dia mendidik anak-anaknya? Jadi wajar kalau dia mengatakan barat itu gak usah diapa-apain, sudah mati sendiri. Lalu apa? Nih, ibu-ibunya semacam ini. Apa yang bisa diharapkan dari ibu-ibu semacam ini? Peradaban mereka sudah menurun dan sebentar lagi akan hancur. Digantung ke peradaban lain yang lebih manusiawi. Apalagi kemudian demi kata setara. Nih, Miss Universe. Kenapa ada Miss Universe tapi gak banyak orang yang nonton Mister Universe? Miss Universe ada kan promotornya laki-laki tuh. Bukan perempuan. Oh enggak, Star, itu beauty, brain, and behavior. Oh iya, yeah? Beauty, brain, and behavior. Pernah enggak lihat orang sudah badannya segede gentong kemudian pernah jadi Miss Universe? Enggak, bohong. Kalian, apa yang penting itu seksi. Itu saja Miss Universe. Tapi tidak ada Miss Universe. Kenapa tidak ada Miss Universe? Karena kenapa? Karena ini menarik bagi laki-laki. Ini menarik bagi laki-laki. Mereka senang melihat wanita kemudian seksi. Mereka senang melihat wanita dalam balutan busana-busana yang minim. Itu menyenangkan bagi laki-laki. Lelaki suka, Ustaz suka juga. Ya suka lah, karena normal kan juga ya. Tidak mau karena dosa. Ini kemudian populer. Tapi kemudian yang kayak gini gak pernah jadi kemudian juara. Kenapa? Karena mereka cuma menir dari fisik. Itu loh maksudnya. Dan apa kemudian Anda suka kalau melihat yang kayak begini-begini? Pengen gak yang gini jadi suami? Jijik kali. Bagi perempuan, itu loh maksudnya. Sebaliknya, ketika tadi menyenangkan bagi laki-laki, ini menjijikkan bagi perempuan, karena perempuan tidak pernah lihat dari fisik. Gitu kan ya? Memang begitu adanya. Laki-laki memang lihat dari fisik, tapi perempuan jangan lama-lama deh. Perempuan gak pernah lihat dari fisik. Perempuan yang apa? Perempuan yang pertama menurut survei adalah apakah kemudian laki-laki ini bisa bertanggung jawab terhadap dia. Itu saja sudah cukup. Tapi kalau kemudian laki-laki tidak, makanya ada Miss Universe, tapi tidak, sorry, tidak banyak orang yang lihat Mister Universe. Nih, bagaimana kemudian perempuan dijadikan sebagai eksploitasi seksual? Sebenarnya yang saya katakan, Jepang menghasilkan, sorry, bukan 400 triliun, 450 triliun per tahun dari bisnis seks di sana. Amerika 130 triliun per tahun dari bisnis seks. Dan kemudian apalagi nih, sex and porn menempati 5 top search. Ini coba bayangkan, gara-gara emansipasi wanita, gara-gara wanita disuruh kemudian untuk cari duit sebanyak-banyaknya. Ketika materi diukur berdasarkan, sorry, ketika kebahagiaan diukur berdasarkan materi, perempuan nyari yang namanya kebahagiaan materi. Ini yang terjadi di mana-mana. Apa kemudian ini yang jadi salahnya? Jadi gini ceritanya. Kapitalis, sekulerisme menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan, sebagai standar yang baik-baik. Sedangkan kemudian bila materi dijadikan sebagai standar kebaikan, laki-laki pasti ada di depan wanita, dan wanita tidak mungkin bersaing dengan laki-laki. Kenapa? Karena kalau standarnya materi, laki-laki pasti akan cari lebih banyak daripada wanita. Tapi di dalam Islam, standar kebahagiaannya bukan materi, tapi ridho Allah. Karena ridho Allah adalah standar kebahagiaan, maka laki-laki dan wanita sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya kesempatan untuk meraih ridho Allah. Itulah di dalam Islam. Jadi wanita dan laki-laki tidak berantem, tidak berada di sebuah jalur yang sama, tapi jalurnya beda, sehingga kemudian kita sama-sama bisa. Contoh, apa jadi ini yang terjadi. Suatu saat ada seorang perempuan protes sama Rasul, dan ke tempat Rasul kemudian protes, ya Rasulullah, saya diutus oleh kaum wanita kepada engkau. Kenapa? Karena jihad yang diwajibkan oleh Allah kepada lelaki, kalau mereka luka parah, mereka punya pahala. Kalau mereka gugur, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan rezeki. Manakala kami kaum wanita sering bantu mereka, apa balasan kami? Maka kemudian ada lagi dalam lafaz yang lain begini, ya Rasul, kami protes, laki-laki ambil semua pahala, sholat mereka kemudian berjamaah, kami disuruh di rumah, kalau boleh pun kami di belakang. Kalau lagi pengajian, kami di belakang, mereka di depan. Kami tidak bisa mendengar engkau sebagus dengan laki-laki mendengar engkau. Mereka selalu di samping engkau, kami tidak boleh selalu di samping engkau. Kami iri dengan pahala laki-laki. Sementara kami menyucikan baju mereka, mengurus anak-anak mereka, melayani mereka, dan sebagainya. Rasul katakan, sampaikan pada wanita-wanita yang mengutus engkau, bahwa taat pada suami serta mengakui haknya, menyamai pahala orang yang berjihad. Dan sangat sedikit sekali golongan kalian yang dapat melawan demikian. Coba bayangin. Jadi ada yang protes, kami gak boleh taklim di depan, kami gak boleh begini, laki-laki begini, kami gak begini. Rasul katakan, apa yang kalian lakukan di rumah sama pahalanya. Enak gak? Nyuci pahala jihad. Sedangkan dia. Apalagi kemudian, urus anak, pahala umroh, pahala haji dan sebagainya. Luar biasa enaknya. Maka dari rumah enak. Saya kemudian dikenal sebagai seorang lelaki yang sangat pemalas di rumah. Karena kenapa? Karena kalau saya lagi di depan komputer, saya malas ngapa-ngapain. Kalau lagi kemudian mau minum, saya minta istri saya pilih. Dia ambil minum dong, pemalas banget sih. Itu kan cuma di sebelah doang ambil minumnya. Saya bilang, ini kan pahala bagi kamu. Sebuah penghormatan bagi seorang perempuan untuk kemudian melayani suaminya. Karena itu adalah sumber pahala yang tidak terhingga. Paham kira-kira saya? Kalau lu punya suami gimana? Ya menikah lah. Kan itu kita lihat. Bagian wanita. Islam adalah karunia terbaik buat wanita. Islam mendudukkan wanita pada posisi yang sempurna. Bagaimana kata Islam terhadap wanita? Barang siapa diamanati Allah seorang putri, maka kalau dia mati tidak ditangisi, dan dia hidup dia dididik dengan baik, maka baginya jaminan surga. Coba, wanita itu gak ada laki-laki, gak ada laki-laki kemudian hidup dididik dengan baik, kalau mati dia kemudian tidak ditangisi, mati masuk surga. Enggak. Perempuan, anak perempuan diangkat harkat martabatnya. Di saat pada saat itu orang Arab ketika mendapatkan anak perempuan merah mukanya karena merasa malu karena anak ini tidak bisa dipakai untuk pergi berperang. Maka dia segera pergi bawa anak itu untuk mengubur di rumah anak itu ketika dia masih hidup. Sampai-sampai diceritakan dalam salah satu hadis, Umar bin Khattab juga pernah mengubur anaknya. Yang dosa itu dia sesali sampai dengan kemudian ketika dia masih hidup, ketika dia jadi seorang khalifah. Coba bayangkan, tapi Islam menangkap harta perempuan-perempuan yang kemudian beriman, khususnya anak-anak perempuan kemudian dikatakan seperti itu. Rasulullah ditanya, siapa yang berhak untuk ditakdir? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Baru bapakmu. Berarti ibu dapat berapa? 3/4. Laki-laki dapat 1/4. Berarti kalau anak itu dapat pahala, maka ibunya dapat 3/4. Anaknya dapat 1/4. Kalau dosa, ibunya 3/4. Kenapa? Karena ibunya yang mendidik itu. Makanya ibu itu berfungsi sebagai ummu warabatul bait. Itu adalah fungsi utama dia. Sebagai ibu dan pengasuh rumah tangga. Itulah fungsi ibu yang sangat mulia, yang tidak mungkin bisa digantikan oleh seorang pria yang paling hebat sekalipun. Ini adalah fungsi ibu. Apa yang kemudian kita lihat nih? Dalam dan hadis yang lain, Rasul katakan, mukmin yang paling sempurna iman adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khairukum khairukum li nisa'ihim. Yang paling baik dari antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Li nisa'ihim. Saya tidak mengurangi dan saya tidak menambah. Li nisa'ihim terhadap istri-istrinya. Jadi kita pulang aja ya. Terhadap istri. Maksudnya adalah yang paling baik terhadap istrinya. Artinya begini, saya secara pribadi, kalau kemudian setiap saya pulang kerja, ini adalah hadis yang saya baca. Khairukum khairukum li nisa'ihim. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Maka ketika saya pulang ke rumah, saya keluarkan suara yang enak terhadap istri saya. Karena harus yang paling baik. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Kenapa? Karena yang paling baik terhadap istrinya adalah yang terbaik di hadapan Allah. Coba bayangkan, enggak seperti kemudian orang-orang yang lain. Agama-agama lain enggak ada mengatur tentang istri. Pulang bawa masalah di kantor, kemudian bawa segala macam. Pulang-pulang, kok belum dipelerin? Kok ini kotor sih? Ya, kemudian istrinya kemudian sudah capek-capek ngurusin kemudian anaknya, ngurusin rumahnya. Kamu tuh protes mulu sih, kamu loh yang kemudian ngepel sendiri. Nah, ributlah kan kalian. Ini yang terjadi. Dalam Islam tidak, suami diwajibkan untuk baik pada istri-istrinya. Dunia itu perhiasan, ad-dunia mata'un. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita ya soleha. Kalah dengan perhiasan yang lain, mobil, kemudian kendaraan, segala macam. Kalau nggak ada wanita soleha, insya Allah nggak akan ada artinya. Jadi itu sangat berarti sekali. Kenapa? Nanti, kapan-kapan Anda akan pahami bahwa kemudian yang paling diperlukan oleh seorang lelaki adalah wanita yang soleha. Kadang-kadang dunia berbalik melawan dia, tapi wanita yang soleha yang ada di rumah itu yang selalu menguatkan dia, yang selalu kemudian menanti dia ketika dia lagi capek dan sebagainya. Al-mar'atu soleha wajar ketika Rasul katakan sebagai sebaik-baik perhiasan. Apa yang kemudian dikatakan? Nih, dikatakan di dalam Al-Quran. Sebagian mereka adalah sebagian kemudian penolong yang lain. Jadi, wal-mu'min, wal-mu'minah, ba'dukum awliya'u ba'din. Ini artinya kita setara, tidak berbeda di dalam Al-Quran. Sama-sama dalam kemakrufan. Dan saya kasih tahu, ada yang tahu ulul azmi? Siapa ulul azmi? Nabi? Ibrahim, terus? Musa, terus? Isa, terus? Muhammad, terus? Nuh, lima ini ulul azmi. Ini kan yang paling baik di antara para nabi. Kan ya, segolongan manusia kata Allah ada yang lebih di antara mereka. Siapa? Orang-orang yang soleh. Di antara orang soleh ada yang lebih utama daripada mereka, yaitu para nabi. Di antara para nabi ada yang lebih baik daripada mereka, yaitu para rasul. Di antara para rasul ada yang paling baik di antara mereka. Tentang ulul azmi. Ulul azmi ini semuanya bercerita bukan tentang laki-laki, tapi tentang wanita. Betul begitu? Nabi Musa. Ketika Allah mengisahkan Nabi Musa, yang dikisahkan Nabi Musa itu siapa? Ibunya Nabi Musa. Ketika dilahirkan Nabi Musa, ibunya kemudian merasa kosong hatinya, kemudian ketika menghanyutkan Nabi Musa, diceritakan bagaimana ibunya mendidik seorang Nabi Musa sehingga dia jadi seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang diceritakan siapa? Hajar, istrinya, yang kemudian bagaimana menjadi yang sekarang kita peringati dengan itulah kehaya itu kan dengan dia. Nabi Ismail yang kemudian mendidiri oleh Siti Hajar. Yang ketiga, Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Yang diceritakan siapa? Lebih lagi itu, satu surat khusus Maryam menceritakan kemudian tentang Nabi Isa. Bahkan menceritakan ibunya Maryam sekalian. Karena itu kemudian pembentukan Nabi Isa seperti apa. Nah, yang Nabi Muhammad jelas dengan Siti Khadijah dan sebagainya. Nah, kalau yang satu ini peringatan buruk ini. Nabi Nuh itu juga bercerita tentang istrinya, walaupun cerita yang kurang bagus. Yang kemudian Allah katakan tanah yang baik menghasilkan hasil tanaman yang baik, tanah yang tidak baik menghasilkan tanaman yang tidak baik. Karena Kanan menolak untuk kemudian masuk ke dalam perahu ayahnya. Nah, itu artinya adalah perempuan-perempuan yang buruk menghasilkan anak-anak yang buruk. Tuh kalau begitu gimana cara bedanya perempuan yang baik dan perempuan yang buruk? Nanti kita lihat. Nah kalau begitu kita lihat nih, bahwa kemudian wanita benar-benar disetarakan dengan pria. Janganlah kalian ini hati terhadap janji-janji kamu. Oh, sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena ada bagian daripada usaha masing-masing. Laki-laki punya bagian, perempuan punya bagian. Kita tidak saling bersaing, kita tidak berkompetisi, kita saling bahu-membahu. Jadi kira-kira begitu. Apalagi kemudian bisa kita lihat nih, wanita di dalam Islam. Laki-laki itu pemimpin wanita. Betul, karena ada yang dilebihkan dari laki-laki atas wanita. Apa yang dilebihkan? Dalam beberapa ucapan muhadisin yang dilebihkan adalah akal. Berarti wanita kurang akal loh, bukan begitu maksudnya. Laki-laki itu dilebihkan akalnya, karena itulah ditaruh posisi talak pada dia. Maka semua menjadi masuk akal. Kenapa talak ada pada laki-laki? Karena perempuan cenderung emosional. Betul begitu? Perempuan itu kan ngapa-ngapain nangis. Senang nangis. Bahagia nangis, sedih nangis, galau nangis, enggak ngapa-ngapain nangis juga. Jadi ketika istri saya dikatakan, kenapa kamu nangis? Dibilang saya enggak tahu kenapa saya nangis, itu lah wanita, emosional. Bayangkan kalau wanita punya jatah talak, mati dong, rumah tangga bisa bahaya. Maka talak diberikan pada laki-laki yang lebih banyak berpikir. Tapi sayangnya laki-laki zaman sekarang kebanyakan enggak pikir, karena itu sembarangan mengucapkan talak. Tapi contoh awalnya adalah laki-laki itu harusnya mikir gitu loh. Maka talak dikasih pada laki-laki. Nah kalau gitu kita lihat lagi. Nih, ini adalah sebuah rahasia. Sebelum saya kasih tahu sebuah rahasia, saya akan kasih tahu. Berarti tuduhan-tuduhan orang feminis terhadap Islam benar atau salah? Benar atau salah? Contoh, wanita, perempuan satu, laki-laki dua. Kenapa kira-kira begitu? Karena Allah sudah memutuskan begitu. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Perempuan ketika dapat, maka itu untuk diri dia sendiri, enggak dibagi-bagi lagi. Tapi kalau kemudian dikasih pada laki-laki, laki-laki harus bagi pada istrinya, harus menafkahi kemudian anak-anaknya, saudara-saudara perempuan dan sebagainya. Wajar atau tidak? Wajar. Kenapa saksi itu laki-laki dan juga satu, perempuan harus dua? Karena perempuan di dalam sistem Islam tidak banyak pergi kemana-mana. Karena itu mereka jarang menyaksikan tindakan-tindakan kriminal, jadi jarang menyaksikan perzinahan, jarang menyaksikan pencurian dan sebagainya, sehingga mereka tidak diperlukan dalam perampilan terlalu banyak. Itu yang kedua. Ketiga, pemukulan terhadap perempuan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, tapi ada aturannya. Gak pernah sama-sama digampar gitu aja, enggak. Ada aturannya. Di dalam Islam, seorang perempuan, istri yang nusyus, berbuat maksiat kepada suaminya, maka pertama kali yang dilakukan oleh suami adalah menasihati. Dih, ini gak baik, ini harus ditinggalkan. Dalilnya adalah ini, dan ini. Perempuan yang kemudian gak mau kemudian tobat, maka ada cara yang kedua. Cara kedua adalah menegur dengan keras, kemudian tunggu ditinggalkan. Masih gak mau juga, cara yang ketiga, pisahkan dari tempat tidur. Pisahkan dari tempat tidur, bosa diajak ngomong selama 3 hari. Masih gak mau tobat juga, setelah itu kemudian barulah dipukul. Dengan pukulan yang tidak di kepala, tidak menyakitkan, dan tidak berbekas. Terus gimana caranya? Terserah gimana caranya. Yang jelas tidak berbekas, tidak di kepala, dan kemudian tidak mudah menyakitkan. Terus mungkin gimana? Dilus dong. Jadi itu sebuah simbol gitu maksudnya. Sebuah simbol bahwa itu tindakan yang berlebihan. Sehingga ketika suami sudah memukul dia, ada sebuah simbol bahwa setelah itu maksiatnya akan diganjar dengan talak. Gitu loh, paham dengan saya? Itu sebuah simbol pemukulan terhadap perempuan. Karena laki-laki itu tanggung jawab atas wanita. Ketika seorang laki-laki punya istri yang bermaksiat, maka dia juga dapat dosanya. Dalam sebuah percakapan, seorang ulama mengatakan, seorang perempuan, istri yang bermaksiat, dan suaminya tidak bisa kemudian meluruskan dia, maka Allah membangunkan baginya rumah di neraka. Sama saja kira-kira. Suaminya dibangunkan Allah rumah di neraka. Kenapa? Karena istri ada tanggung jawab dia. Maka jangan main-main. Ketika akad nikah itu, saya nikahkan ini binti ini dengan ini bin ini, dengan mas kawin sekalian, saya terima. Dan ketika itu juga terjadi perpindahan tanggung jawab dari orang tua kepada suami. Kasih makan, pendidikan, pendampingan, pengayoman, segalanya pindah kepada suami. Makanya kalau seandainya seorang orang tua yang kemudian menikahkan anak perempuannya, itu pasti nangis itu. Karena seluruh yang kemudian yang dia buat selama ini, dia percayakan pada orang lain. Maka secara pribadi, saya punya anak tergede adalah perempuan 4 tahun. Tapi sampai sekarang saya bingung, gimana kalau nanti saya menikahkan dia? Kenapa? Saya sudah kasih pendidikan yang paling bagus, saya sudah kemudian kasih pendampingan yang paling bagus, ilmu agama dan sebagainya, untuk menyatakan orang lain. Itu enggak mudah itu. Nah, ketika berpindah itulah maka bapaknya enggak lagi dosa kalau anaknya bermaksiat. Paham kita di sini? Karena dosa siapa? Suaminya. Maka saat itu juga berpindah bahwa seorang istri harus lebih taat pada suaminya dibandingkan dengan keluarganya. Gitu kan ya? Karena bapaknya sudah pindah, kemarin sudah pindah kepada suaminya. Maka saat istri berdosa, laki-laki menanggung. Maka Allah beri kemampuan pada suami untuk 100% mengatur istri. Termasuk dengan melakukan sebuah pemukulan yang tidak menyakitkan, tidak di kepala dan tidak berbekas. Luar biasa kan Islam ya? Mana ada yang kayak begitu? Islam dong yang ada begitu. Nah jadi semuanya terpatahkan. Insya Allah semuanya adalah Islam, karunia terbaik bagi wanita. Ini sebuah rahasia. Ada yang sudah nikah? Yang belum nikah? Yang mau nikah? Oke. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan orang-orang yang layak. Jadi ini adalah sebuah rahasia yang kemudian bagi orang-orang yang mau menikah dan membina sebuah keluarga. Kenapa keluarga itu sangat luar biasa? Kenapa dalam Islam perempuan sangat dimuliakan? Karena Islam menganggap perempuan itu adalah sebuah pilar, sebuah tiang yang menyebabkan yang semuanya itu jadi jalan. Jadi gini, ketika saya mau menikah, saya katakan ada sebuah rahasia di dalam rahasianya. Men sini in woman sono. Soalnya, artinya dibalik seorang pria yang kuat terdapat wanita hebat. Bahasa apa terakhir? Dokter terakhir saja saya. Nah, ini adalah sebuah rahasia yang kemudian menyampaikan kepada kita bahwa Anda harus jadi seorang wanita yang hebat untuk mendapatkan seorang laki-laki yang hebat juga. Kenapa? Karena laki-laki yang hebat dan perempuan yang hebat ditakdirkan untuk bersama. Suatu hari sebelum saya menikah sama istri saya minta istri saya menghafalkan tentang sebuah hadis yang telah menjadi kebaikan dalam rumah tangga, sebuah keindahan dalam rumah tangga, sebuah keampunan dalam rumah tangga. Orang bertanya-tanya pada saya, Ustaz kan suruh orang putusin aja terus, kenapa gak suruh nikahin aja? Saya kasih tahu, kenapa saya nyuruh orang putusin? Karena orang pacaran itu gak pernah lihat nikah. Karena dia gak lihat nikah, dia pacaran. Paham dari saya? Jadi ibarat kayak UMPTN. Jadi ada dengan laki-laki yang kemudian gak lulus uji komitmen. Nah itulah kemudian jurusannya pacaran. Paham beda saya? Kalau pacaran itu gak pernah komitmen, maka saya suruh putus dulu. Sudah putus, kaji Islam dulu, perbaiki agamanya, baru mau nikah. Baru boleh silakan. Karena nikah tanpa ilmu itu bunuh diri. Bisa paham beda saya? Mengerikan, serius. Nah, ada orang bertanya, kalau kita gak pacaran, terus gimana? Kita gak saling kenal satu sama lain dong. Saya katakan, orang yang saling mencintai Allah itu kemudian gak perlu saling berkenalan. Karena orang yang mencintai sama-sama mencintai Allah akan saling mencintai juga. Percaya gak? Gak perlu kemudian dia berkenalan. Karena dia sudah pasti kenal. Kenapa sudah pasti kenal? Karena sama-sama sama Allah. Anda nikah karena wajah. Siap-siap cintanya pudar dalam jangka waktu 3 hari. Karena kenapa? Karena dalam waktu 3 hari rumput tetangga lebih hijau. Itu sudah terbukti, laki-laki paling tahu. Jadi kalau nikah karena wajah, 3 hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. Kalau nikah karena harta, perlu waktu 3,5 bulan untuk membuat cinta itu hilang. Nah kenapa? Untuk balik nama. Tapi kalau cintanya karena Allah, insya Allah gak akan pernah hilang. Nah kenapa? Karena dijaminkan pada sebuah zat yang zat itu akan abadi. Maka cintanya juga akan abadi. Contoh, ini hadis yang minta saya kemudian hafalkan pada istri saya. Dibalik seorang pria hebat, terdapat wanita yang luar biasa, kuat juga dan hebat. Rasul katakan, ingatlah, aku telah memberitahu kalian tentang istri-istri kalian yang akan jadi penduduk surga. Maka siapakah penduduk surga? Yaitu yang penyayang, kata Rasul. Para sahabat mantan itu pun, apa lagi penyayang? Banyak anak, subur, dan banyak memberikan manfaat kepada suaminya. Yang ketika dia menyakiti suaminya, atau ketika dia disakiti, maka dia segera datang berada di pelukan suaminya, berlari ke sana, mengambil tangan suaminya, kemudian dia berkata, demi Allah, aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau merinduiku. Kayak begini. Jadi ketika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia segera lari ke pangkuan suaminya, lalu suaminya ambil tangan suaminya, kemudian dia bilang, demi Allah, tidak akan punya saya bisa memejamkan mata sebelum engkau merinduiku. Yang kayak begini cuma ada di dalam Islam. Dan dalam rumah tangga itu cekcok itu pasti. Gak mungkin gak ada cekcok. Yang ada hal-hal kecil aja. Contoh yang sering terjadi ini, saya sama istri saya lagi capek-capek pulang dari ngisi naik motor, lagi romantis-romantisnya tuh. Terus saya bilang sama istri saya lagi naik motor di belakang, Umi mau makan apa? Istri saya menjawab, terserah. Laki-laki itu paling gak senang dengan kata terserah. Kalau itu kita gak usah makan aja. Ya gak usah makan ya sudah. Nah marahan ya. Selama kemudian saya katakan, ketika kemudian sudah 15 menit marahan, saya gak bisa lebih dari 15 menit marahan sama dia. Dan saya katakan, Umi kan gak habisnya. Iya, yeah. Ini Allahnya kita tahu. Makanya itu sudah terjadi, kenapa? Karena dia taat sama Allah. Karena itu taatnya pada suaminya, karena dia taat sama Allah. Coba kalau wanita yang gak taat sama Allah, kemudian dibaca hadis ini, terus dia bilang apa? Terus gua harus bilang, oh gitu. Berbuat zolim pada istrinya, istrinya tidak perlu berkata banyak, cukup menyebutkan ayat, cukup menyebutkan hadis, itu sudah cukup menjadi tamparan keras bagi suaminya. Tidak perlu dia ngomong banyak-banyak, cukup dengan hadis dan ayat dia sudah selesai. Karena sama-sama mencintai Allah. Enak enggak? Enak. Itulah karunia terbaik buat wanita. Islam agama memuliakan wanita. Tidak pernah Islam dimuliakan kecuali sejak datangnya Islam. Karena itulah kalau ada berbicara bahwa Islam itu mengangkat wanita, salah besar. Karena mereka melihat kerudung itu mengekang. Padahal itu kan membebaskan kita dari anggapan orang. Harusnya kita kayak apa? Nah, kira-kira saya, Anda terbebas daripada anggapan orang. Anda itu harusnya seperti apa? Tidak. Tapi Anda terbebas dari situ dan terkekang dengan anggapan Allah kepada kita. Itu yang penting. Nah, jadi kalau kita lihat, selesai ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.